Al-Khudri ini nisbah kepada Al-Khudrah. Yang dimaksud dengan Al-Khudrah adalah qaryah, sebuah wilayah, sebuah kampung yang ada di kota Madinah. Wa huwa minal Anshar, dan beliau termasuk sahabat dari kalangan Anshar, Al-Ansari. Demikian pula beliau termasuk min ulama'is sahabah, termasuk ulama'nya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau banyak mendapatkan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau termasuk di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim, yakni dalam riwayat muttafaqun alaih, beliau memiliki 84 hadis. Dalam riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim, beliau memiliki 84 hadis. Demikian pula Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau termasuk di antara sahabat yang ikut berbaiat, ikut baiat di bawah pohon bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu sumpah setia, janji setia di bawah pohon bersama Nabi alaihi salatu wassalam, di mana Allah jalla wa ala memberikan pujian di dalam Al-Qur'anul Karim kepada orang-orang yang mereka berbaiat di bawah pohon bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Allah memuji mereka, Allah ridha kepada mereka. Di dalam surah Al-Fath ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubai'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memuji, Allah ridha kepada mereka kaum mukminin, id yubai'unak tahta asy-syajarah, ketika mereka berbaiat kepadamu wahai Rasul di bawah pohon, Allah ridha kepada mereka, Allah puji mereka di dalam Al-Qur'anul Karim. Fa'alima ma fi qulubihim, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati mereka. Fa anzalallahu as-sakinah, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan as-sakinah, ketenangan, ketenteraman di dalam hati-hati mereka. Wa athabahum fathan qariba, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada mereka berupa kemenangan yang dekat. Maka orang-orang yang berbaiat di bawah pohon bersama Nabi alaihi salatu wassalam, mereka mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, Allah ridha kepada mereka. Nah, di antaranya adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Bahkan disebutkan dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud rahimahullah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "La yadkhulun nara ahadun mimman bay'a tahta asy-syajarah." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak akan masuk ke dalam neraka, tidak akan masuk ke dalam neraka seorang pun yang ikut berbaiat di bawah pohon bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, yakni orang-orang yang berbaiat di bawah pohon termasuk min ahlil jannah, termasuk penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau Perang yang pertama kali yang beliau ikuti adalah perang Al-Khandaq. Dan disebutkan bahwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau mengikuti perang bersama Nabi alaihi salatu wassalam sebanyak 12 kali. Dan beliau meninggal di kota Madinah pada tahun 64 Hijriah. Sebagian menyebutkan 63 Hijriah. Radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-ma'u tahurun, bahwa al-ma' air tahurun adalah sesuatu yang tahur. Nanti kita akan terangkan apa yang dimaksud dengan at-tahur. La yunajjisuhu syai'un, tidak dinajiskan air tersebut, tidak dinajiskan oleh sesuatu apapun. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Abu Daud wa Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, demikian pula An-Nasa'i rahimahumullahu taala. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menyebutkan, beliau mengatakan al-ma'u tahurun, bahwa air adalah tahur, sesuatu yang tahur. Yang dimaksud dengan al-ma, dengan air di sini adalah al-ma'ul mutlak, yaitu air mutlak, air yang belum disandarkan kepada sesuatu yang lain, seperti misalkan air susu atau air teh atau air sirup atau air kelapa atau yang lainnya, yakni air yang belum dinisbatkan kepada sesuatu yang lain. Ini yang dimaksud dengan al-ma di dalam hadis ini. Lalu apa sifat dari air tersebut? Diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis ini, beliau mengatakan al-ma'u tahurun, bahwa air itu adalah tahurun, sesuatu yang tahur, bi fathi apa, dengan huruf ta yang di fathah, tahurun. Yang dimaksud dengan tahurun kata para ulama adalah tahirun mutahhir, suci dan mensucikan. Itu yang dimaksud dengan tahur, yakni air itu suci dan mensucikan, bisa digunakan untuk bersuci. Itu yang dimaksud. Jadi ma'asyaral muslimin rahimakumullah, sifat dari air yang mutlak itu adalah suci dan mensucikan, dalam artian air itu bisa mengangkat hadas, demikian pula bisa menghilangkan an-najasa, menghilangkan najis. Lalu apa yang dimaksud dengan al-ma'ul mutlak, air yang mutlak itu yang memiliki dua sifat, tahirun mutahhir, suci dan mensucikan. Yang dimaksud dengan al-ma'ul mutlak kata para ulama adalah huwal baqi ala asli khalqi, naam, fi asli khalqatihi, bahwa air mutlak adalah air yang berada pada asal penciptaannya. Ini air mutlak, air yang berada pada asal penciptaannya. Kalau misalkan air itu asal penciptaannya asin, itulah air mutlak. Kalau misalkan air itu asal penciptaannya tawar, itulah air mutlak. Jadi air mutlak adalah air yang berada pada asal penciptaannya. Seperti misalkan air hujan atau air laut atau air sungai, air sumur, air kolam atau yang lainnya. Maka itu semua disebut dengan al-ma'ul mutlak. Air mutlak, air yang berada pada asal penciptaannya. Dan dia memiliki dua sifat. Apa sifatnya? Qahirun wa mutahhir. Suci dan mensucikan. Air itu suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i maa'an liyutahhirakum bih." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada kalian air dari atas langit. Apa sifat air tersebut? Liyutahhirakum bih, yaitu untuk mensucikan dan membersihkan kalian. Itu sifat air yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia, suci dan mensucikan. Dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-48, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa anzalna minas samaa' ma'an tahura." Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menurunkan dari atas langit ma'an tahuran, air yang tahura, air yang suci dan mensucikan. Jadi kalau air itu suci dan mensucikan disebut tahur. Disebut tahur. Tapi kalau air itu suci namun tidak mensucikan disebut dengan tahir. Disebut dengan tahir. Ini perbedaan antara tahur dengan tahir. Kalau tahur, airnya suci dan mensucikan. Berbeda dengan tahir, airnya suci namun tidak mensucikan. Demikian pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hukum bersuci atau berwudu dengan menggunakan ma'ul bahar, air laut, ini apa hukumnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh." Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Bahwa air laut adalah air yang tahur, air yang suci dan mensucikan. Airnya suci dan mensucikan, bisa digunakan untuk bersuci. Bahkan lebih ditegaskan lagi oleh Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan al-hillu maitatuhu, bahkan bangkainya pun halal, bangkai hewan laut pun halal. Naam, ini menunjukkan kepada kita tentang kesucian air laut, ma'ul bahr. Naam, airnya suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Bahkan bangkai hewan laut pun itu halal, boleh dimakan. Dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyarah." Uhilla lakum saydul bahri, telah dihalalkan bagi kalian saidul bahar, buruan hewan laut. Wa ta'amuhu, yang dimaksud dengan ta'amuhu di dalam ayat ini kata para ulama ut-tafsir adalah maitatuhu, yaitu bangkainya. Bangkai hewan laut itu halal, boleh dikonsumsi, boleh dimakan. Oleh karena itu, masyarul muslimin rahimakumullah, dari sini kita mendapatkan faedah bahwa tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk bersuci, berwudu kecuali dengan menggunakan al-ma, air. Tidak diperbolehkan bagi seseorang bersuci, berwudu kecuali dengan menggunakan al-ma, al-ma'ul mutlak, air mutlak. Jadi tidak diperbolehkan berwudu dengan menggunakan air susu atau air teh atau air sabun atau air kelapa atau yang lainnya. Sehingga apabila seseorang dia tidak mendapatkan air al-ma'ul mutlak, maka solusinya, jalan keluarnya adalah bertayamum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Apabila kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan tayyiba, maka bertayamumlah kalian dengan sesuatu yang baik yang ada di permukaan bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, coba kita perhatikan ayat ini. Falam tajidu ma'an, di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan lafzul ma', lafad air dengan bentuk nakirah. Falam tajidu ma'an, Allah menyebutkan lafaz air dengan bentuk nakirah. Ma'an, tidak ada alif lamnya, bukan al-ma'a, tapi ma'an, bentuk nakirah. Fi siyaqi an-nafi, dalam konteks penafian. Falam, maka jika kalian tidak mendapatkan air, Allah Jalla wa'ala menyebutkan lafaz air dengan bentuk nakirah dalam konteks penafian, maka memberikan faedah keumuman. Faya'ummu kullama'in, maka mencakup air secara umum. Apakah al-ma'ul khalis, air murni, murni air, atau ma'ul makhluk, air yang bercampur dengan sesuatu yang lain dan dia masih dikatakan air. Naam, maka dia memiliki dua sifat, tahir wa mutahhir, suci dan mensucikan. Lalu kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu adalah tahur, suci dan mensucikan. La yunajjisuhu syai'un, tidak dinajiskan oleh sesuatu apapun. Yakni selama air itu masih memiliki sifat sebagai air, sebagai ma, maka dia tetap memiliki dua sifat, tahir wa mutahhir, suci dan mensucikan, walaupun dia bercampur dengan sesuatu yang lainnya. Selama dia masih dikatakan al-ma, air. Terkecuali, di sini ada pengecualian. Terkecuali apabila air tersebut bercampur dengan sesuatu yang najis yang menyebabkan terjadinya perubahan pada salah satu dari tiga sifat air, launuhu aw rihuhu aw ta'muhu, apakah warnanya atau baunya atau rasanya. Apabila air tersebut yang bercampur dengan sesuatu yang najis yang menyebabkan terjadinya perubahan pada salah satu dari tiga sifat, apakah warnanya, rasanya, ataukah baunya, maka sepakat para ulama, air itu adalah air yang najis. dan tidak lagi dikatakan sebagai air yang tahur, suci dan mensucikan. Sepakat para ulama, air tersebut najis, tidak boleh digunakan, tidak bisa mengangkat hadas, demikian pula menghilangkan najis. Naam, sepakat para ulama. Adapun apabila air tersebut bercampur dengan sesuatu yang najis namun tidak menyebabkan terjadinya perubahan pada salah satu dari tiga sifat, warnanya, rasanya, atau baunya, maka pendapat yang paling sahih dalam hal ini wallahu ta'ala a'lam adalah air tersebut bukanlah air yang najis, namun dia tetap tahur, suci dan mensucikan, meskipun dia bercampur dengan sesuatu yang najis, apabila tidak menyebabkan terjadinya perubahan pada salah satu dari tiga sifat air tersebut. Naam, walaupun air tersebut sedikit, berdasarkan pendapat yang paling sahih dalam hal ini. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, demikian pula muridnya Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, berdasarkan hadith Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu yang telah kita bacakan, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un, bahwa air itu adalah suci dan mensucikan, tidak dinajiskan oleh sesuatu apapun selama tidak terjadi perubahan. Oleh karena itu disebutkan oleh Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, alladhi taqtadhihi al-usul annal ma'a idza lam tughayyirhu an-najasa fa innahu la yanjus. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, alladhi taqtadhihi al-usul, yang sejalan dengan usul, dengan prinsip, adalah annal ma'a idza lam tughayyirhu an-najasa, bahwasannya air apabila tidak berubah disebabkan karena bercampur dengan najis, fa innahu la yanjus, maka sesungguhnya air itu tidaklah najis. Wa dzalika annahu baqin ala asli khilqatihi, karena yang demikian itu air tersebut berada pada asal penciptaannya, dia suci dan mensucikan. Falladhi dallat alaihi sunnah wa alaihi sahabah wal jumhur salaf annal ma'a la yanjus illa bitaghayyur wa in kana yasiran. Maka yang ditunjukkan oleh sunnah dan para sahabat, demikian pula jumhur salaf, mayoritas para ulama ussalaf, mereka mengatakan bahwa air itu tidak akan menjadi najis, air itu tidak akan menjadi najis kecuali bitaghayyur, apabila terjadi perubahan, wa in kana yasiran, meskipun air tersebut sedikit. Demikian pula disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, beliau mengatakan, man za'ama annal qalila yanjus faqad qala ma la ya'lamu qat'an. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, barang siapa yang menganggap, barang siapa yang menyangka bahwa air yang sedikit itu bisa menjadi najis sementara belum terjadi perubahan, faqad qala ma la ya'lamu qat'an, maka sungguh dia telah mengucapkan satu ucapan yang dia tidak memiliki ilmu padanya sama sekali. Demikian pula disebutkan oleh anak beliau Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, idza lam yataghayyaril ma', idza lam yataghayyaril ma' binajasatin lam yanjus sawa'un kana qalilan aw katsira. Kata beliau rahimahullah, apabila tidak terjadi perubahan pada air tersebut disebabkan karena bercampur dengan sesuatu yang najis, maka air itu tidaklah najis. Sawa'un kana qalilan au katsira, sama saja apakah air itu sedikit atau banyak. Naam, tidak ada perbedaan dalam hal ini. Demikian pula disebutkan oleh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan, was-sawabu anna haddal fasila bainan najasi wat-tahir huwa at-taghayyur. Wa ma taghayyara launuhu aw rihuhu aw ta'muhu binajasatin fa huwa najisun. Kata Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, was-sawabu, yang benar, yang sahih, anna haddal fasil bainan najasi wat-tahir, bahwa pembeda antara air yang suci dengan air yang najis. Kata beliau rahimahullah bahwa pembeda antara air yang suci dengan air yang najis huwat taghayyur, itu disebabkan karena terjadinya perubahan. Itu yang membedakan. Apabila tidak terjadi perubahan, maka tidak najis. Namun apabila terjadi perubahan pada salah satu dari tiga sifat, maka air tersebut najis. Wa ma taghayyara launuhu aw rihuhu aw ta'muhu binajasatin fa huwa najisun. Maka apa yang berubah, apakah itu warnanya ataukah baunya ataukah rasanya, disebabkan karena bercampur dengan sesuatu yang najis, fahuwa najisun, maka air itu adalah air yang najis. Taib Allahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Maka ini ma'asyaral muslimin rahimakumullah, beberapa pendapat dari para ulama yang menjelaskan tentang air yang bercampur dengan sesuatu yang najis. Naam, bahwa pendapat yang paling sahih dalam hal ini wallahu ta'ala a'lam adalah tidak ada perbedaan dalam hal ini, apakah airnya sedikit ataukah banyak. Naam, selama tidak terjadi perubahan pada salah satu dari tiga air tersebut, maka air itu adalah air yang tahur, suci dan mensucikan. Air itu zatnya suci dan bisa digunakan untuk bersuci, untuk mengangkat hadas, demikian pula menghilangkan an-najasa. Taib Allahu ta'ala a'lam bis-shawab. Taib, mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.